بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد maka ya ikhwah kita lanjutkan pembahasan ataupun pembacaan kitab Mulakhas Qaidil Lughatil Arabiyahnya sampai di juz yang keberapa gitu? Enggak, maksudnya juz pertama ya? Juz pertama sampai di Tawabi. Oh, masyaallah. Sudah sampai Tawabi ya. Baik, At-Tabi'u lil Ismil Marfu'i. Ini kita ngebahas tentang pengikut-pengikut bagi isim marfu'. Bagi isim yang dirafakan. Jadi pengikut berarti yang mengikuti ya. Ketika kita bilang pengikut berarti yang mengikuti. Itu maksudnya. Jadi kita membahas tentang isim-isim ataupun kalimah-kalimah yang mengikuti isim yang dirafakan. Waddahna fima sabaqal halati as-sitta allati yakunu fiha al-ismu marfu'an. Kita telah jelaskan pada 6 keadaan sebelumnya yang ataupun pada 6 keadaan yang telah lalu yang di dalamnya isim-isim yang dirafa'kan. Ya, maksudnya di dalam masabak tadi ataupun pembahasan yang telah lalu. Jadi waddahna fi ma sabaqal halatis sitta allati yakunu fiha al-ismu marfu'an. Jadi kita telah jelaskan pada apa-apa yang telah lalu ini tentang keadaan-keadaan yang 6 yang di dalamnya isim itu dirafakan. Artinya 6 keadaan di mana isim itu ber-i'rab rafa ataupun marfu. Wa yakunul ismu aydan marfu'an idza kana tabi'an lismin marfu'in. Dan perlu disadari juga isim itu dirafa'kan selain 6 keadaan yang telah kita bahas sebelumnya itu ya, apabila dia ngikuti isim yang dirafa'kan dari 6 keadaan yang sebelumnya telah kita bahas. Ya, jadi wa yakunul ismu aydan, dan juga isim itu dirafa'kan tatkala dia mengikuti isim yang dirafa'kan. Nah, kapan isim yang dirafa'kan? Nah, kapan isim itu dirafa'kan? Ya, 6 keadaan yang telah kita bahas sebelumnya, kan begitu. Jadi tambah tabi berarti 7, kan? Nah, demikian. Wattawabi'u kalimatun tatba'u, ya. Tabi'a yatba'u, benar. Enggak ada harokatnya. Enggak pernah hafal. Ya, saya ingat saya tabi'a yatba'u ya, tapi kalau salah nanti koreksi aja ya. Wattawabi'u kalimatun tatba'u ma qablaha fil i'rabi fatakunu marfu'atan aw mansubatan aw majruratan taba'an lima qablaha. Dan pengikut-pengikut ataupun kalimah-kalimah yang mengikuti itu adalah kalimah-kalimah atau pengikut-pengikut itu adalah kalimat-kalimat yang mengikuti apa-apa yang sebelumnya terkait i'rab, sehingga jadilah yang mengikuti itu dirafakan atau dinasobkan atau dijarkan sesuai apa yang diikutinya. Tergantung, gimana? Taba'an sebagai apa? Taba'an lima qablaha. Jadi fatakunu marfu'atan au mansubatan au majruratan taba'an lima qablaha. Ah, kira-kira sebagai apa? Kan mansub. Tebak aja. Dari berapa? Dari 12 ya di buku kita ya. Dari 12 macam ataupun dari 12 halat al-mansubat. Ya, min al-mansubat. Maful li ajli. Maful li ajli dari Maksudnya maful liajli kan pastinya iya, apa namanya itu ya, ada amilnya tetap kan gitu. Kalau di buku kita kemarin kan diterangkan maful liajli itu adalah menerangkan kejadian alasan terjadinya fi'il kan ya, kan gitu, alasan terjadinya fi'il. Nah jadi ini maful liajli dari ya. Antum mungkin bisa katakan maful liajli dari takunu, atau untuk lebih sharih lagi, untuk lebih jelas lagi ya, maful liajli dari marfu'ah, maful liajli dari mansubah ataupun dari majrurah. Nah, jadi alasan dia dirafakan ya karena ngikuti sebelumnya. Alasan dia dinasabkan ya karena ngikuti sebelumnya. Alasan dia dijarkan ya taba'an lima qablaha. Ya begitu. Ahsanta masanta. Jadi tebak aja, maksudnya dipilih aja dari 12 yang sudah kita kenali itu. Kalau maful bi dari mana? Kan begitu. Kalau maful mutlak dari mana? Kalaupun salah dapat ditolerir itu. Kan begitu. Kalaupun tersalah bisa ditolerir insyaallah. Ya enggak jauh-jauh kali kesalahannya. Kenapa bisa ditolerir? Karena memang kadang-kadang bisa jadi dia mustarik. Wadhifahnya tuh istirak gitu. Ya bisa jadi memang demikian, artinya bisa saja tebakan anta itu benar dan tebakan orang lain juga benar gitu. Karena memang dia istirak, atau bisa jadi juga anta salah dan tebakan orang lain yang benar. Enggak selamanya. Maful mutlak juga bisa kan? Kan gitu, enggak selamanya. Bahkan maful bih bisa. Iya. Contohnya apa? Seperti misalkan uhibbu darbaka. Ya aku suka dengan pukulanmu. Kan gitu. Ya, kan demikian. Ya sekalipun atau ya aku suka dengan dudukmu. Uhibbu julusaka. Kan aku suka dengan dudukmu. Kan demikian. Ya, kalau dengan pukulan kayaknya gimana gitu. Dikasihkan lagi nanti. Baik, nah demikian ikhwan. Wallahu alam. Ya, ahsan tama santa. Wattawabi'u arba'atun. Ya, karena tadi kan dikatakan oleh beliau at-tawabi', ya. Tiba-tiba kan jadi jamak tuh. Nah, makanya beliau jelaskan wattawabi'u arba'atun. Hiya an-na'tu, al-'athafu, at-taukidu, al-badal. Nah ini keempat wazifah ini, keempat keadaan ini merupakan turunan dari tabi', atau maksudnya ini dinyatakan sebagai tabi', na'at tabi', ataf tabi', taukid tabi', badal tabi'. Jadi oleh karena itu ikhwah, salah satu dari keempat ini kalau antum hanya bilang tabi', ya gak salah gitu. Apa ini sebagai apa ini, kenapa bisa jar? Karena dia tabi. Karena bingung nih kan. Iya, selamat ya. Ya, kenapa dia rofa? Karena dia tabi. Cuma enggak tahu yang mana kan. Ada demikian. Karena memang keempat-empatnya tabi ya. Nah, kita perkenalkan satu persatu. Awalan an-na'tu. Wa ma huwa an-na'at? Kan. An-na'tu tabi'un yadullu 'ala sifatin tismin qabla. Jadi, na'at itu adalah pengikut namun menunjukkan ataupun membuktikan ataupun mengindikasikan sifat bagi isim sebelumnya. Nah, ini yang disebut dengan na'at. Jadi dia sejenis pengikut yang menunjukkan, yang mengindikasikan kepada sifat bagi isim sebelumnya. Nah, jadi kalau misalkan pengikut itu punya indikasi seperti ini, berarti itu namanya na'at. Oleh karena itu, na'at juga dekat terkadang, ya, bukan terkadang, sering mereka katakan dengan istilah sifat. Contoh, ja'ar rajulul fadilu. Al-fadilu na'atun li rajulin marfu'un bidhammati li'annahu tabi'un lismin marfu'in ala sifatin fismin qablah. Ya, gitulah kalau kita terangkan. Jadi tabi'un lismin marfu'in yadullu ala sifatin fismin qabla. Yani pengikut bagi isim yang dirafa'kan yang menunjukkan atas sifat bagi isim sebelumnya, sehingga itulah alasan kita namakan dia dengan na'at, si al-fadil tadi. Kenapa? Karena mengindikasikan sifat bagi ar-rajul. Karena al-fadil artinya yang, kan? Yang mulia, yang berkelebihan. yang apa namanya, yang ya, yang berkelebihan lah, yang punya keutamaan maksud al-fadil. Kemudian kata beliau, an-na'atu naw'ani, dan na'at ini ada dua jenis, ada dua macam. Na'atun haqiqiyun wa huwa ma dalla ala sifatin fi nafsi matbu'ihi, yakni na'at haqiqi. Sayangnya Mas Feder enggak hadir ini hari ya. Ini pertanyaan untuk beliau kemarin ini kan. Na'atun haqiqiyun wa huwa ma dalla ala sifatin fi nafsin fi nafsi matbu'ihi. Jadi na'at haqiqi itu ialah sesuatu yang menunjukkan sifat, ya sesuatu yang menunjukkan ya sifat lah, gak ada lagi kata lain ya, apa bahas sinonim lain dari sifat dalam bahasa Indonesia, gak ada ya, ini selalu sifat juga kan, gini watak gitu ya, watak ya. Jadi sifat pada diri yang diikuti ataupun sifat bagi yang diikuti itu sendiri. Jadi dia merupakan sifat bagi isim yang diikutinya sendiri. Nah ini namanya na'at hakiki. Jadi saat si na'at tersebut menjadi sifat bagi isim yang diikutinya, maka artinya dia adalah na'at hakiki. Oh ya, mungkin faedah ya bagi kita, ya faedah bagi kita untuk kedepannya atau ketika kita ingin berbahasa Arab, bahwa temannya dalla, pasangannya dalla itu adalah ala, sesuatu yang menunjukkan atas gitu ya. Sekalipun bahasa Indonesia saya kira menunjukkan tidak butuh kata tugas, ya, tapi dalam bahasa Arab kata dalla membutuhkan kata tugas ataupun membutuhkan harf. Ya, demikian. Nah kalau bahasa Indonesia kayaknya nggak perlu ya, langsung aja bisa. Ciri-ciri menunjukkan kemanusiawiannya. Nah kalau bahasa Arab ciri-ciri menunjukkan atas kemanusiawiannya, nah, harus ada kata tugas. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Contohnya seperti apa? Ja'ar rajulul fadilu. Ini terkait na'at hakiki. Contoh dari na'at hakiki, ja'ar rajulul fadil. Di mana kata al-fadil itu mensifati matbu'nya itu sendiri, yaitu ar-rajul. Nah, berbeda halnya dengan jenis yang kedua ataupun macam na'at yang kedua, yaitu na'tun sababiyun. Di mana na'tun sababiyun itu ialah ma dalla ala sifatin fismin lahur tibatun fil matbu'i. Jadi na'tun sababiyun huwa ma dalla ala sifatin fismin lahur tibatun bil matbu'i. Sesuatu, jadi sesuatu di sini tentunya adalah sebuah kalimah ataupun sebuah isim sifat ya pastinya. Jadi ma yang dimaksudkan di sini adalah sebuah isim sifat yang menunjukkan, ya, yang mengindikasikan sifat bagi isim yang punya ikatan dengan matbu'nya. Jadi bukan mensifati si matbu'nya, namun justru mensifati. Jadi si na'at sababi ini justru mensifati isim yang punya ikatan, yang punya, yalah ikatan lah, saya nggak tahu lagi bahasa Indonesia lainnya, punya hubungan gitu lah kira, irtibat ya. Punya ikatan dengan matbu'nya, yaitu matbu' sina'at sababi ini. Contohnya kayak apa? Ja'ar rajulul fadilu akhuhu, telah datang seorang lelaki yang mulia saudaranya. Maka si saudara itu punya irtibat dengan ar-rajul, punya kaitan dengan ar-rajul, punya ikatan akhuhu. Mana pengikatnya? Dhamir ha yang kembali kepada ar-rajul. Itulah pengikatnya. Nah, jadi kata akhuhu punya ikatan dengan ar-rajul yang sebagai matbu bagi al-fadil. Sehingga al-fadil ini disebut na'at sababi karena yang disifatinya justru bukan matbu'nya, melainkan suatu isim yang punya irtibat dengan matbu'nya. Mafhum sampai di sini? Jelas kira-kira? Nah, ini namanya na'at sababi. Berarti al-fadil sifat untuk aku. Sifat bagi aku, tapi naat sifat bagi aku kan gitu ya. Namun dia tetap tabi' bagi ar-rajul gitu loh. Artinya begini, dia tetap dinyatakan naat dan man'utnya tidak pula kita katakan akuhu. Akuhu bukan man'utnya. Man'utnya tetaplah ar-rajul gitu. Jadi man'utnya dengan kata lain begini, dia ini mensifati isim yang punya ikatan dengan man'ut gitu loh. Yang punya ikatan dengan kata ar-rajul adalah akhuhu. Nah, jadi yang disifatinya adalah akhuhu. Ya kan begitu. Yang disifatinya adalah si akhuhu. Namun man'utnya ya tetap ar-rajul. Kenapa? Karena man'ut itu sesuatu yang diikuti. Matbu, kan begitu. Man'ut itu adalah matbu. Na'at itu adalah tabi'. Nah, na'atnya al-fadil karena dia tabi', man'utnya adalah ar-rajul karena dia matbu'. Namun si al-fadil justru mensifati isim yang punya ikatan dengan man'ut, begitu. Nah, kalau kayak begini keadaannya, maka si na'at tersebut disebut dengan na'at sababi, tidak dikatakan na'at hakiki. Ya, kalau kita Indonesia kan, kata hakiki bersifat hakikat ataupun bersifat sesungguhnya. Jadi na'at yang sesungguhnya. Sementara sababi na'at yang bersifat sebab. Begitu. Ya, itu secara bahasa Indonesia. Ya, namun kalau gak paham juga sisi bahasa Indonesianya, maka itulah tadi definisinya. Na'at hakiki madalla ala sifatin fi nafsi matbu'ihi ay fi nafsi man'utihi. Sementara na'at sababi huwa madalla ala sifatin tismin lahur tibab bil matbu'i ay bil man'uti. Wallahu alam. Jelas? Kemudian selanjutnya, kalau ada pertanyaan, tanyakan saja. Yang ketiga, an-na'atul haqiqiyu yatba'u matbu'ahu fi ta'rifi ay yatba'u man'utahu. Ya. Jadi yatba'u matbu'ahu ay yatba'u man'utahu fi ta'rifihi wa tankirihi wa fil 'adadi wa fil naw'i. Jadi kalau di persingkat berarti fi ta'yinihi wa fil adad wa fil naw. Kalau diperpanjang lagi fi ta'rifihi wa tankirihi wa ifradihi wa tasniyatihi wa jam'ihi wa tadhkirihi wa ta'nifihi. Ya, banyak sekali ya. Maksud saya begini, ta'rifihi wa tankirihi itu bisa kita ringkas dengan ta'yin. Ya, at-ta'yin. Jadi yatba'u fi ta'yin. Sementara al-adad maksudnya adalah mufrad musanna muzakkar, mengikuti mufrad musanna muzakkarnya, mufrad musanna jamaknya. Sementara yang dimaksud dengan nau muzakkar dan muannas. Nah, jadi na'at hakiki itu ketentuannya mengikuti man'utnya itu terkait kema'rifahannya. Kalau man'ut ma'rifah berarti si na'at harus ngikutin. Kalau man'ut nakirah berarti na'at harus ngikutin kenakirahannya. Kan begitu. Kalau na'at mufrad berarti kalau man'ut mufrad berarti si na'at harus mufrad, harus ngikutin. Kalau man'ut musanna maka si na'at pun harus ngikutin. Kalau man'ut mu'annas maka na'at pun harus ngikutin. Nah, demikian. Contoh, ja'a ar-rajulul fadilu, ja'a ar-rajulani al-fadilani, ja'atis sayyidatani al-fadilatani, ja'a ar-rijalul fadiluna, ja'atis sayyidatul fadilatu. Kemudian sedikit himbauan yang mungkin terkadang beberapa pelajar agak jadi pangling, yakni di mana jamaknya itu tidak harus jamak mudzakkar salim dengan jamak mudzakkar salim, yang penting sama-sama jamak. Ya. Nah, demikian. Ya, kadang-kadang pangling di situ ya, kebingungan ini kenapa enggak sama padahal sama-sama jamak. Jadi yang terbayang di kepalanya, yang terimajinasi di kepalanya, ya kalau al-fadiluna berarti harus juga jamak mudzakkar salim. Yang enggak harus, yang penting jamak sama jamak. demikian. Nah, jadi begitu ikhwan. Ah, tafadhal. Iya, iya. Iya, ar-rijal jama' taksir. Iya. Nah, di sini juga ya yang menjadi pertanyaan besar saya, ya bagaimana bisa banyak dari kita ya, yang mengatakan bahwa jama' taksir adalah mu'annas. Iya. Iya. Bahkan al-fadhiluna, ya, ar-rijalul fadhiluna. Ya. Kan gitu. Ar-rijal jama' taksir, al-fadhiluna pakai jama' mudzakkar salim. Jama' mudzakkar salim. Iya. Nah, jadi saya kira apa namanya? Dhabit ataupun kaedah ataupun ungkapan ya, ibarah terkait jama' taksir itu mu'annas itu perlu dinazar, fihin nazar. Perlu ditelaah ulang. Kenapa? Karena ada celah di situ. Dan suatu dhabit yang punya celah itu seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hisham itu ma'ib di tengah-tengah ahlul ilm, wallahu alam. Nah, demikian. Jadi coba ditelaah lah ya terkait hal itu. Benarkah jamak taksir itu adalah mu'annas? Kalau misalkan mereka katakan bagaimana dengan ja'atir wa qalatir rusul. Namun bukan enggak sering juga dalam bentuk tanpa fiilnya tanpa ta'utanis. Silahkan lihat aja di Quran ya, dari sekian banyaknya kata rusul yang terkadang fiilnya juga tidak menggunakan ta'utanis. Kalaulah alasan kita kemuannasannya karena fiilnya pakai ta'utanis, itu punya apa? Terus apa penjelasan untuk itu? Itu punya aturan sendiri gitu loh. Ya, penggunaan ta'utanis sakinah pada fiil ya, itu punya aturan sendiri memang begitu. Nah, demikian. Artinya tidak serta merta penggunaan ta'utanis sakinah itu menunjukkan bahwasannya suatu isim itu adalah isim muannas. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ya. Karena tadi dikatakan di atas apa? Yatba'u matbu'ahu fi naw'i. Yatba'u matbu'ahu fi naw'i. Kalau memang ar-rijalu mu'annas karena dia jama' taksir, maka berarti di sini beliau telah memberikan contoh yang salah. Kenapa? Karena tidak mengikuti man'utnya yang seharusnya ar-rijalul fadilatu. Kan gitu. Mungkinkah antum katakan ja'ar rijalul fadilah? Kan gitu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi fihin nazar ya. Silakan antum telaah. Ya. Kalau saya katakan komentar saya saat ini adalah fihin nazar. Jadi ibarat ataupun ungkapan tersebut fihin nazar. Nah, demikian. Itu penggunaan sifat muannas sama jamak muannas itu apa ada ketentuannya? Sifatnya. Contohnya di Rasulullah itu al-kalimatul jadidah. Iya, al-kalimatul. Ada pembahasannya juga. Ada, ya? Iya, ada aturan. Maksudnya ada apa namanya? Ada penjelasannya juga. Ya. Ada pelajarannya juga maksudnya begitu. Iya, ada. Iya. Iya, ada. Ya mungkin nanti di sini diterangkan barangkali ya. Ini kan bahas naat ini. Tapi kita coba baca aja dulu. Baik, nah itu dia intinya, naat itu harus sesuai dalam matbu'nya terkait tarif, tangkir, adat dan nau'nya. Ya demikian. Ah, ini dia. Wa idza ya langsung ya. Langsung dapat jawaban. Wa idza kanal man'ut. Ya. Wa idza kanal man'utu jam'an li ghairi 'aqilin. وإذا كان المنعوت جمعا لغير عاقل جاز أن يكون النعت جاز أن يكون النعت الحقيقي مفردا مؤنثا أو جمعا مؤنثا. Tapi dengan syarat apa? جمعا لغير عاقل. وإذا كان المنعوت جمعا لغير عاقل. Nah, artinya apa? Ungkapan ini, ibarah ini juga tidak bisa direpresentasikan ya, maksudnya tidak bisa kita representasikan bahwa berarti jama' itu adalah mu'annas sekalipun jama' taksir. Gak bisa. Kenapa? Karena bahkan di sini beliau katakan ada qaid, yaitu apa? Jam'an li ghairi aqilin. Sementara jama' taksir ada yang lil aqil. Kan begitu. Atau oh kalau gitu diralat. Ya ini jama' yang li ghairi aqil, jama' taksir li ghairi aqil pasti mu'annath. Lah faktanya yang lil aqil pun terkadang juga menggunakan ta'u ta'nisis ta'kinah wa qalatir rusul. Makanya itu saya kira ibarat representasi tersebut gak perlu dimunculkan. Intinya ini dia punya aturan main sendiri, itu saja. Wallahu'alam. Jadi ala kulli hal, saya kurang begitu sependapat ya terkait representasi tersebut. Ya sudah, pokoknya ada aturan main sendiri aja. Gak perlu kita ambil mafhumnya, maksudnya pandai-pandaian membuat mafhumnya gitu. Ya, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya, ala kulli hal fihi nazar ya. Silakan antum telaah. Ya, kan gitu. Pokoknya kalau apa namanya? Kalau memang apa saya punya banyak pertanyaan gitu. Ya. Artinya kita bisa diskusi tentang hal itu dan saya bisa munculkan sisi-sisi apa namanya? Celah-celah kelemahan terkait ungkapan tersebut. Nah, demikian. Sering kita dengar. Ya, dan saya belum pernah nemu secara tegas dari nuhat yang sesungguhnya gitu. Dari nuhat yang sesungguhnya. Misal, saya dapatkan ucapan tersebut dari Al-Ustadz Al-Karim Acang Zakaria di dalam karangan beliau Ilmu Nahwu 40 jam ketika beliau menjelaskan isim-isim muannas. Nah, salah satunya dia masukkan apa? Jamak taksir. Jadi dia katakan jamak taksir itu adalah isim muannas. Ya nggak tahu, mungkin itu merupakan representasi dia dari ungkapan-ungkapan yang semisal ini. Jadi dia simpulkanlah, oh berarti jamak muannas salih, jamak taksir itu adalah muannas. Kenapa? Gara-garanya ayyakunan na'at al-haqiqi mufradan. Ini problemnya hanya problem ataupun aturan main buat na'at doang, udah selesai. Iya begitu. Jadi ini hanya aturan main buat na'at saja. Tidak bisa kita ambil kesimpulan berarti jamak muannas, jamak taksir adalah muannas. Enggak bisa. Kemudian nanti kalau ada aturan main terkait fi'il beserta fa'ilnya, ya sudah itu aturan main fi'il beserta fa'ilnya saja. Selesai begitu. Enggak bisa diambil kesimpulan berarti jamak taksir adalah muannas. Ya, jadi oleh karena itu ya wallahu alam, saya belum nemu karena memang saya juga belum banyak baca. Nah, jadi kalau antum ada baca ibarah dari nuhat yang sesungguhnya kan gitu ya. Ya mungkin dari Imam Sibawaih dan yang lainnya yang mengatakan bahwa jamak taksir adalah muannas. Wallahu a'lam bissawab. Misal misal al-jibalul 'aliyatu awil 'aliyatu. Jadi berarti al-kalimatul jadidatu atau al-kalimatul jadidatu. Ya demikianlah dia. Iya, dengan catatan li ghairi aqil. Kalau yang aqil maka berarti enggak boleh kita katakan ja'ar rijal fadilatu. Apalagi ja'ar rijalul fadilatu. Kan begitu. Kalau memang ya, kalau mereka mengatakan bahwa ar-rijal itu adalah muannas karena jamak taksir, maka seharusnya sah dong kita katakan ja'ar rijalul fadilah. Ya kan begitu kan? Nah itulah pertanyaan yang ingin saya ajukan terhadap pengungkap hal tersebut. Amman na'tu sababi fayakunu isman mufradan. Fayakunu isman mufradan wa yatba'u matbu'ahu fi ta'rifihi wa tankirihi wa yatba'u ma ba'dahu fi tadhkirihi wa ta'nifihi. Nah ini ada aturan yang sedikit apa namanya ya, menguras otak buat ngingatnya gitu ya. Kalau na'at hati kan selesai ya, pokoknya semua hal dia ngikutin man'ud kan nih. Nah na'at sabab ini agak sedikit bikin kesal gitu. Kenapa? Karena kita harus ngingat bahwa dia selamanya mufrad, gak mandang bulu man'udnya musanna atau jamak, juga gak mandang bulu si marfu'nya atau si yang disifatinya itu mufrad, musanna atau jamak. Pokoknya si na'at sababinya ini selamanya mufrad. Enggak peduli si naatnya, si manutnya mufrad, musanna atau jamak, dan enggak peduli yang disifati itu mufrad, musanna atau jamak. Nah, kira-kira demikian. Jadi fayakun usman mufradan. Jadi naat sababi itu senantiasa isim mufrad. Wa yatba'u matbu'ahu fi ta'rifihi wa tankirihi. Tapi dia ngikuti manutnya terkait ta'rif dan tangkirnya. Jadi kalau manutnya ma'rifah, dia ma'rifah sinaat sababinya. Kalau manutnya nakirah, maka sinaat sababinya pun nakirah. Namun, namun masih ada akan tetapi lagi ya. Akan tetapi dia ngikuti isim setelahnya atau yang disifati tadi, ya kan gitu. Yang punya ikatan dengan man'ut terkait mudzakkar atau muannasnya. Kan ribet tuh jadinya. Kenapa ribet? Karena terkadang kita pangling. Ini jadi saat buku enggak di hadapan kita, kita pangling. Ini yang mana yang ngikuti si man'ut ya? Terkait ta'rif atau terkait nau, kan begitu, yang mengikuti si man'ut. Jadi kita bingung nih. Ya, saya sendiri sering pangling, yang mana yang diikuti ini kan gitu. Dia mengikuti man'ud dalam hal apa? Dalam hal ta'yin atau dalam hal nau, kan begitu. Jadi singkatnya, dia senantiasa mufrad terkait adat, dan dia mengikuti man'ud terkait ta'yin, dan dia mengikuti isim setelahnya terkait nau. Demikian. Semoga bisa ingatlah ya ke depannya. Nah, begitu. Sebenarnya ingat, cuma kebalik gitu loh, pangling kita. Kalau ingatnya mesti ingat, karena kan cuma tiga itu doang, adat, nau, ta'yin, kan begitu. Tapi kebalik gitu, suka kebalik gitu loh. Nah, demikian. Kecuali kita sering berkecimpung ya, barangkali insya Allah bisa dia gak kebalik dan bisa gak pangling lagi gitu. Belum lagi kalau untuk ukuran untuk kita ini ya, ukuran untuk kita ya, dari kitab-kitab yang sering kita baca ya kan gitu, ataupun kitab yang lagi kita baca, itu kalau saya perhatiin kita lebih sering nemu naat hakiki dibandingkan naat sababi, kan gitu. Jadi akhirnya apa, refresh-nya kurang gitu. Iya, apa namanya, reloadnya kurang gitu. Iya, jadi kurang jadinya, karena yang sering kita temui cuma naat hakiki kan gitu. Tapi kalau sering aja kita temui, insya Allah bisa mereload terus dia kan gitu. Bisa ngisi ulang terus dia. Iya, ngisi ulang terus dia kan. Ya karena diisi ulang terus ya lama-lama nempel insya Allah. Ini kan kalau di Rab ini ya Rasul Fadil ya Firmati kan. Iya. Benar. Al-Fadilu Na'tun Sababiyun. Begitu cara. Iya. Oh, kalau mau oh apanya, wadhifahnya. Ya. Nah, itulah nanti yang akan kita bahas yang kemarin juga pernyataan beliau itu apa namanya? Isim mustaq yang beramalan seperti amalan fi'ilnya yang nanti akan dibahas di belakangan. Jadi, akhuhu itu fa'il bagi al-fadil. Ya, jadi iya, fa'il dari sina'at sababi atau fa'il dari si isim fa'il. Ya, sina'at sababinya fa'il. Al-fadil. Iya, al-fadil na'at sababi. Dan dia kan sirah isim mustaq, tepatnya sirah isim fa'il. Nah, si isim fa'il kala itu dia sedang beramalan seperti amalan fi'ilnya, di mana dia akan merafakkan isimnya, fa'ilnya. Iya. Nah, karena alfa akhuhu fa'il bagi al-fadil, berarti kan yang menjadi subjek bagi dari al-fadil adalah akhuhu. Maksudnya yang punya sifat fadil adalah akhuhu, karena dialah predikatnya, karena dialah subjeknya. Contoh, saudaranya mulia, subjek saudara, mulia predikat. Nah, jadi yang punya predikat siapa? Si saudara, kan gitu. Jadi dia naat, tapi yang disifatnya justru si subjeknya gitu. Nah, demikian. Iya, ke belakang dia. Iya. Dia naat, tapi dia ke depan, bukan ke belakang. Oh. Iyalah ke depan lah, bahasa Mas. Enggak lah, ke belakang. Ke mana? Ke belakang. Ke belakang ya. Ya, kalau ini kalau kan kemari biasanya kan balik. Balik kan di depan. Kalau balik kan ke belakang. Ini ke depan. Setelah itu di depan atau di belakang? Yang namanya setelah itu di belakang memang. Yang namanya setelah di belakang, oh berarti benar. Berarti benar Mas Gulam di belakang. Iya. Bukan di depan. Kalau memang makna dari setelah itu adalah di belakang. Makna dari depan, makna dari sebelum baru di depan. Di depan. Nah, di depan itu yang duluan. Itu aja lah Ustaz. Hah? Yang di depan itu yang datang duluan. Yang di depan yang itu ja'a. Itu baru namanya di depan. Yang datang belakangan berarti namanya di belakang. Ya namanya aja datang belakangan. Iya lah, namanya di belakang lah kan. Iya, berarti iya benar lah. Iya, pas. Berarti mana benar Mas Ulam ya? Yang di belakang bukan yang di depan ya. Na'at kan. Maknanya di belakang deh maksudnya. Na'at. Yang pengikut di belakang. Yang diikuti yang di depan. Benar. Iya, pengikut di belakang, yang diikuti di depan. Benar. Iya. Sababi tadi. Nah, kalau na'at sababi tadi, maka tetap saja yang diikuti yang di depan. Iya, hanya saja yang punya predikat, dari sifat, iya yang punya sifat. Nah, yang punya sifat adalah justru yang setelahnya. Yang berada di belakang si na'at itu sendiri. Gitu loh. Iya. Al-Fadil tadi kan. Berarti yang berada setelah kata Al-Fadil yaitu si Ahuhu. Nah, itulah yang punya sifat Al-Fadil, iya, yang punya sifat apa tadi bahasanya si Al-Fadil? Utama. Iya, yang punya sifat keutamaan. Itulah dia yang punya sifat keutamaan, bukan si Ar-Rijal. Yang punya sifat keutamaan, tapi tetap yang diikuti, yang berstatus yang diikuti tetap si Ar-Rijal. Iya, madbu'nya tetap Ar-Rijal. Bahkan man'udnya tetap kita nyatakan si Ar-Rijal. Iya. Tetap man'ud. Ya, Ar-Rijal tetap man'ud. Namun yang punya watak fadil, iya kan? Yang punya watak fadil justru si Ahuhu. Nah, secara i'rab kita mau katakan apa Ahuhu ini? Maka kita katakan dia fa'il. Iya. Fa'il dari mana? Fa'il dari Al-Fadil. Loh, itu kan isim fa'il. Iya, saat itu si isim fa'il beramalan seperti fi'ilnya. Nah, itulah alasan ahli nuhat untuk mengkompromikan permasalahan ini. Begitulah cara mereka. Iya, jadi caranya demikian. Jadi, untuk mengkompromikan hal itu, begitulah cara mereka. Karena kan begini, kenapa Al-Fadil harus kita katakan na'at dan man'udnya adalah ar-rajulu? Ya. Saat Al-Fadil itu sendiri justru merupakan predikat si Ahuhu. Kan gitu ya. Watak si Ahuhu. Bukan watak si Ar-Rajul. Kan gitu. Namun kenapa justru kita nyatakan Al-Fadil itu na'at dan manutnya Ar-Rajul? Karena begini, kalau Al-Fadil tidak kita nyatakan na'at bagi Ar-Rajul, maka i'rabnya harus apa? Mau kita bikin apa i'rabnya? Tetap kita bikin rafa sebagai apa? Sebagai mubtada, berarti artinya putus kalamnya dengan kalam ja'ar rajul. Sementara kita sadari bahwa kalamnya enggak putus kan gitu. Kalamnya masih ngikat gitu loh. Nah, itulah kenapa mau enggak mau Al-Fadil memang na'at. Bahkan kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sekalipun, kita tetap menggunakan kata yang gitu. Telah datang lelaki yang, pakai yang tetap. Bahasa Indonesia sekalipun tetap menggunakan kata yang. Telah datang lelaki yang mulia, saudaranya. Siapa yang mulia? Kalau ditanyakan siapa yang mulia terkait ungkapan tadi, maka kita akan jawab, oh saudara si lelaki yang mulia. Padahal kata yang itu nempelnya ke lelaki, bukan ke si saudara. Bayangin aja kan gitu. Nah, artinya begini, na'at, keberadaan na'at sababi itu enggak cuma ada di bahasa Arab, tapi bahkan ada di bahasa kita. Kan gitu kan? Bejo itu, si bejo itu panjang tangannya. Kalau ditanyakan apa yang panjang? Tangannya, bukan si bejonya yang panjang kan gitu. Nah, padahal yang diyangin siapa? Si bejo yang diyangin kan gitu. Nah, kira-kira demikian. Wallahu a'lam bissawab. Yang macam ini juga jadi apa ya? Ha. Panjangnya macam ketentuan fi'il juga jadi. Ah, akhirnya ya begitulah. Gitu ya. Iya. Walaupun apa ya. Ya dengan kata lain begini, karena kita katakan akhuhu itu adalah fa'il dan kita tahu definisi fa'il itu adalah apa? Subjek. Kan gitu. Ini kan fa'il itu kan subjek. Naibul fa'il subjek, fa'il subjek, mubtada subjek kan begitu. Nah, karena fa'il subjek maka mau tak mau si isim fa'il tadi berarti predikatnya. Karena kan dhahaba Muhammadun. Dhahaba Muhammadun kan jumlah yang artinya terdiri dari subjek dan predikat. Muhammad subjeknya, dhahaba selaku fi'il predikatnya. Maka di sini akhuhu subjek, al-fadil selaku isim fa'il predikatnya. Nah, begitulah jadinya. Ya mirip, makanya artinya di sini si al-fadil, si isim fa'il itu beramalan seperti fi'il pada umumnya. Nah, demikian. Jelas kira-kira tentang hal ini? Intinya begini, supaya enggak terlalu tabu ataupun bingung terhadap na'at sababi, bahwa na'at sababi itu punya padanan plek dalam bahasa kita. Ya, saya kira pahamkan saja. Jadi artinya antum bawa saja ke dalam bahasa kita. Bagaimana antum memahami bahasa kita? Maka kalau antum enggak ngerasa bingung terhadap bahasa kita, semestinya ya, hal yang sama juga berlaku di bahasa Arab. Maksud saya begini, ya kalau kita enggak bingung sama ungkapan yang ada di bahasa kita, kenapa kita bisa bingung terhadap na'at sababi yang ada di bahasa Arab? Karena punya padanan yang sama plek dengan bahasa kita. Sudah datang. Ya, sudah datang si Muhammad yang ganteng ayahnya. Sering kita bilang begitu. Sudah datang si Muhammad yang ganteng ayahnya. Siapa yang ganteng? Ya jawabannya ayahnya. Tapi yang diyangin siapa? Si Muhammad kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi singkat kata, man'utnya tetaplah yang sebelumnya, bukan yang setelahnya. Ya, ya begitu. Atau kalau pakai bahasa di depan di belakang, man'utnya tetap yang di depannya, bukan yang di belakangnya. Gitu. Ya. Nah, demikian. Secara Irob, Irobnya nggak ada di nyerang sabatu gitu ya? Dibilang. Iya, tetap dibilang. Iya, jadi apa tujuan dibilang tadi? Karena yang Arab itu sebenarnya adalah apa? A'rab tu amma fi nafsi. Ya, yang Arab itu adalah A'rab tu amma fi nafsi. Aku perkenalkan tentang apa-apa yang ada dalam diriku, tentang apa-apa terkait diriku, kan gitu. Itu artinya A'rab. Jadi A'rab itu ya sesungguhnya adalah sedetil mungkin kalau memang kita bertujuan dengan A'rab. Tapi bukan berarti saat A'rab itu hanya sekedar nama saya Muhammad, yaitu bukan berarti tidak dikatakan A'rab, ya tetap saja dia dinyatakan A'rab tu amma fi nafsi, kan gitu. Jadi saat dia katakan ismi ya Abdullah umpama, ya tetap saja itu dikatakan A'rab. Jadi misalkan Al-Fadil Na'tun, ya tetap saja dikatakan I'rab. Tapi saat kita katakan Al-Fadil Na'tun Sababiyun, maka I'rabnya lebih tam. Atau saat kita katakan Al-Fadil Na'tun Sababiyun Marfu'un wa alamatu rafihi dan seterusnya, maka ya, atammu lebih sempurna lagi, kan gitu. Wallahu'alam. Nah, demikian. Hatta na'at hakiki ya, juga demikian. Jadi saat antum katakan Ja'ar rajulul fadilu, tipik Al-Fadilu, katakan na'tun hakikiyun. Ya, sekalipun kalau antum hanya mengatakan na'tun, ya cukup. Maksudnya itu tetap dikatakan I'rab. Tapi kalau antum katakan na'tun hakikiyun, ya berarti itu justru lebih baik begitu. Contoh ketika orang meng-I'rab lam. Ya. Dimana di antara mereka, banyak dari mereka yang meng-I'rabnya apa? Lam harfu jazmin. Namun ada di antara mereka yang justru lebih memberikan detail tentang lam dengan mengatakan lam harfu jazmin wa nafyin wa qalbin. Maka ini jauh lebih aula pastinya. Ya, demikian. Karena makna hakikat daripada yang Arab adalah menerangkan. Beda yang Arab yang ada di istilah nahu, ya maksudnya istilah yang babul i'rab, ya itu lain lagi, itu babul i'rab yang itu al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalim, ya itu beda lagi. Nah, demikian. Jadi i'rab yang di sini ini i'rab secara bahasa, ya. Jadi i'rab kalimat ini maksudnya bukan rafa, nasab, khafat, bukan begitu, ya. Ya artinya mengurai ataupun menerangkan ya tentang hakikat dari kalimat tersebut. Wallahu a'lam. Ya, Syekh Utsaimin ada jelaskan ini di dalam syarah Jurumiyah, ya, tentang perbedaan a'rabtul kalimah dengan i'rabul kalimah. Wallahu a'lam. Jadi kata beliau, kalau ada orang mengatakan a'rib hadhil kalimah, maka maknanya adalah seperti Muhammadun fa'il, Muhammadun mubtada'un, marfu'un wa alamatu raf'i dan sebagainya. Tapi kalau pertanyaannya mal ma'i'rabuhu, maka jawabannya raf'un awil nasbu awil khafdu awil jazm. Nah, itu kata beliau. Tapi kalau pernyataan si pengajarnya a'rib, maka artinya Muhammadun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'i dan seterusnya. Tapi kalau pertanyaan si pengajarnya ma'i'rabuhu, barulah jawabannya raf'un awin nasab awil khafad dan seterusnya. Ya, kita selesaikanlah sedikit lagi nih, nanggung ya. An-na'tul haqiqiyu thalathatu anwa'in. Na'tul haqiqiyu thalathatu anwa'in. Jadi setelah tadi di atas dikatakan bahwa na'at itu ada dua macam, yaitu na'at hakiki dan na'at sababi. Nah, kemudian na'at hakiki ini ya, di bawahnya ada tiga macam lagi. Tapi macam yang dimaksudkan di sini terkait rupa ya. Jadi na'at hakiki yang terbagi kepada tiga macam ini terkait rupa daripada na'at hakiki itu. Maksudnya na'at hakiki bisa berupa isim zahir seperti Al-Qahiratu Madinatun Azimatun. Namun na'at hakiki itu juga bisa berupa syibh jumlah. Oh ya, mafhum yang bisa kita petik dari penjelasan beliau ini berarti ini hanya berlaku bagi na'at hakiki dan tidak berlaku bagi na'at sababi. Jadi rupa yang akan kita bahas ini, rupa-rupa na'at yang akan kita bahas ini hanya rupa-rupa na'at hakiki, tidak rupa-rupa bagi na'at sababi. Yang pertama tadi isim zahir. Ya, jadi na'at hakiki bisa berupa isim zahir. Ya, saya kira isim zahir antum sudah paham lah intinya, selain dari isim dhamir, yaitu namanya isim zahir. Kemudian na'at hakiki juga bisa berupa syibh jumlah. Nah, ini syibh jumlah juga sudah kita jelaskan di awal-awal pembahasan. Beliau sudah berikan definisi apa itu syibhul jumlah. Bentar ya, Mas. Ya, halo, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah, Mas. Ya, Mas. Oke, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi yang mana kita tahu syibhul jumlah itu tarkibnya ada dua. Bisa jadi tarkib dari dharaf dan mudhaf ilaihnya, dan bisa jadi tarkib dari jar dan majrurnya. Ya. Contoh, lil haqqi sautun fawqa kulli sautin. Maka ini syibhul jumlah yang terdiri dari dharaf beserta mudhaf ilaihnya. Fawqa kulli sautin. Jadi fawqa kulli sautin fi mahalli. Nah, di sini kita pakai kata-kata fi mahalli ya. Fi mahalli rafin na'tun nis lil man'uti sautun. Na'tun lil man'uti sautun. Kenapa pakai kata-kata fi mahalli? Karena memang kita tidak bisa berikan tanda yang i'rabnya pada salah satu kalimah yang ada di situ. Sebab yang menjadi na'atnya adalah tarkibnya, bukan per kalimah. Bukan per kalimah. Beda dengan jika dia itu mufrad. Nah, kalau mufrad maka itu per kalimah. Tapi kalau ghairu mufrad, dia tidak bisa per kalimah. Sehingga yang i'rabnya tidak bisa kita berikan kepada salah satu kalimah. Ya, tanda yang i'rabnya tidak bisa kita berikan ke salah satu kalimah tersebut. Sehingga apa? Karena enggak bisa kita berikan tanda yang i'rabnya ke salah satu kalimah tersebut, maka solusi yang diberikan oleh mereka adalah dengan mengatakan fi mahalli. Jadi tarkib tersebut, susunan tersebut dikatakan fi mahalli. Adapun kalimah-kalimah yang ada di dalam tarkib tersebut, maka yang i'rabnya sesuai dengan wazifahnya lagi. Ya, sesuai dengan wazifahnya lagi. Contoh kalau di sini. Di sini kan berarti tarkib syibhul jumlah yang terdiri dari kata fauqa dan kulli. Nah, kulli i'rabnya majrurun, wazifahnya mudhafun ilaih. Hah? Kulli yang saya katakan kullinya ya. Kulli i'rabnya majrur. Kan begitu. Kulli i'rabnya majrur, yang wazifahnya mudhafun ilaih, itulah alasan jarnya. Fauqa i'rabnya mansub, yang wazifahnya maf'ulun fi, itulah alasan nasabnya. Kan? Padahal naat itu kan seharusnya apa? Kalau manutnya marfu, dia harus marfu kan. Namun di sini tidak bisa kita berikan tanda rofa tersebut kepada salah satu kalimah-kalimah yang ada di sini. Nah, inilah yang namanya ghairu mufrad. Kalau per kalimah itu namanya mufrad. Jelas tentang hal ini? Baik. Nah, dari kalimat ini bisa kita simpulkan ada syibul jumlah sebelumnya isim yang nakirah. Iya, seperti yang kemarin sudah sempat kita bincangkan juga dengan Pak Saif, insyaallah ungkapan itu bisa benar ya, selama kita mengingat pengecualiannya. Nah, cuma pengecualiannya itu yang kemarin saya lupa ya. Ya silahkan antum hafalkan itu yang ada. Apa kemarin bukunya yang dibawa Pak Saif itu judul bukunya lupa saya. Nah, coba tanya, nanti tanya aja sama Pak Saif. Di situ beliau memastikan apa namanya itu ya, konsep tersebut dengan mengutarakan pengecualiannya ataupun ketentuan-ketentuannya. Selama babitnya itu disertakan dengan istisna, maka sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, maka kaidahnya salimah, maka kaidahnya selamat. Tapi kalau misalkan sebuah kaidah tidak disertai dengan istisna namun ada celah-celah, maka kaidahnya enggak selamat, bahkan dinyatakan ma'ib. Demikian. Wallahu a'lam. Darah makna, yang mana tuh? Yang harfi sautun, apa perlu pakai yang lagi biasanya? Pakai, ya pakai. Jadi sautun fauqa kulli sautin, suara, ya kan gitu, suara ataupun ya suara lah ya, suara di atas seluruh suara kan gitu ya. Apa biasanya suara? Harfi ya, pada kebenaran ya. Iya, jadi kan gini, bagi apa namanya, bagi kebenarannya, bagi hak itu, bagi yang hak itu ya, gitulah kalau bahasa gitu ya. Iya, bagi yang hak itu, ya, itu terdapat suara di atas seluruh suara, ya, di atas seluruh suara, dan demikian. Atau dengan kata lain, suara di atas seluruh suara adalah bagi yang hak, bagi kebenaran ya, bagi. Yalah, bagi kebenaran lah. Begitu bahasanya si hak kan? Kebenaran ya? Bahasa ya, Indonesia hak kebenaran ya? Kebenaran. Kok lucu ya kebenaran? Bisa gak diarti juga. Benar ya? Hak itu benar artinya kan? Bukan kebetulan ya? Iya, karena kebenaran itu kayak kebetulan kan? Bukan ya, maksudnya kebenaran benar maksudnya kan? Iya. Ya itulah, jadi suara di atas seluruh suara itu adalah untuk hak. Nah, begitu. Ya, artinya kalau antum mau bersuara ya, yang dimana suara itu di atas segala suara, maka itu hanya ya hanya kita peruntukkan untuk yang hak. Ya, kalau untuk yang batil ngapain kita teriak-teriak kan? Sembunyi-sembunyi aja kan? Demikian. Ya, intinya maksudnya di sini ya dari ungkapan ini adalah berjuanglah untuk yang hak kan gitu ya. Jadi sautun fauqa kulli sautin lil haqqi, artinya berjuanglah untuk yang hak. Jadi jangan pula berjuangnya untuk yang bukan hak justru berjuang, untuk yang hak justru enggak apa-apa kan. Nanti-nanti aja kan. Ya justru ya di atas semua itu. Kalau misalkan untuk yang bukan hak kita bisa apa namanya ya, nguras keringat kan gitu. Maka untuk yang hak ya lebih-lebih lagi di atas itu lagi fauqa kulli kan gitu. Demikian. Wallahu a'lam. Oh, bukan. Bukan itu maknanya. Dan demikian. Baik. Ya karena kan apa namanya? Kenapa di apa namanya itu ya? Diambil kata sautun. Ya karena pada umumnya perjuangan itu selalu seringnya apa? Menggunakan suara, dakwah suara kan gitu. Ya, umumnya kan begitu, mengajak suara apa namanya, berceramah suara kan, mengajar suara. Ya, itulah kenapa mungkin kata suara lah yang diambil. Berasi. Berperang pun suara kan. Iya. Nah, demikian. Baik. Kemudian yang ketiga, jumlatun ismiyah au fi'liyah. Ya, jadi naat hakiki bisa berupa jumlah ismiyah dan bisa pula berupa jumlah fi'liyah. wala taqa'ul jumlah na'tan, ya wala taqa'ul jumlatu na'tan illa idza kana man'utuha nakiratan. Nah demikian. Nah kalau bahasa beliau ini, saya sama sekali no comment. Iya begitu, maksudnya artinya begini, enggak ada komentar, maksud saya enggak ada kritisan sama sekali. No kritik gitu. Iya, kalau ungkapannya seperti ini, wala taqa'ul jumlatu na'tan illa idza kana man'utuha nakirah. Tapi kalau ungkapan setelah nakirah, ya, jumlah yang terletak setelah nakirah pasti na'at. Nah, ini yang saya punya komen gitu lah, ataupun ada kritis gitu. Sekalipun ya seperti yang kemarin sudah dikuatkan oleh Pak Saif ya. Cuma saya lupa itu apa istisnanya, apa pengecualiannya ataupun apa ketentuannya, saya masih lupa. Kenapa saya komentar? Karena nanti sangat sering kita temui jumlah terletak setelah isim nakirah. Namun tidak secara pasti bisa kita nyatakan bahwa dia jumlah itu adalah na'at bagi si isim nakirah tersebut. Ya, sangat sering nanti kita temui demikian gitu. Ya. Nah, di situ dibilang memang jika jumlahnya masih satu, entah apalah, saya lupa ya, nanti coba kita baca lagi. Ya, saya belum duduk terkait hal itu. Intinya saya belum duduk terkait nasi mahal gitu ya. Nasi mahal itu maksudnya nakirah sifat ma'rifah hal. Ya, nasi mahal, nakirah sifat ma'rifah hal. Jadi setiap jumlah yang terletak setelah nakirah sifat, setiap jumlah yang terletak setelah ma'rifah hal. Nah, begitu. Nah, jadi terkait dhabit itu saya masih bertanya-tanya ya, masih punya kritisan ya. Tapi kalau ungkapannya seperti ini, maka no kritis. Ini bagi saya ini ungkapan yang sudah tepat. Wala taqa'ul jumlah, kalau cara mengungkapkannya seperti ini ya, dan tidaklah jumlah itu menjadi na'at. Tidaklah jumlah itu menjadi na'at kecuali man'utnya berupa nakirah. Nah, ini pas. Tapi kalau dikatakan jumlah yang terletak setelah nakirah pasti na'at, nah ini yang saya punya kritisan. Kalau ungkapan seperti ini tidak mengindikasikan setiap jumlah yang terletak setelah na'at pasti sifat. Setiap jumlah yang terletak setelah isim nakirah pasti na'at. Ya, hanya saja jumlah yang bisa jadi na'at harus man'utnya harus nakirah. Itu saja, selesai. Berbeda ya. Nah, jadi yang baru saya dapatkan yang seperti ini gitu loh. Yang semisal ini. Ya, apa namanya? Penegasan-penegasan yang semisal ini. Jadi kalau penegasan-penegasan yang semisal nasi mahal itu, saya belum mengkajinya secara mendalam. Iya. Demikian. Tapi bahkan banyak yang menukil dhabit tersebut ya. Sampai Imam Al-Bayyuri juga menukil dhabit tersebut di dalam kitabnya Hasyiah terhadap Fathul Qarib. Ya, wallahu alam. Jadi beliau juga menukil nasi mahal tadi ya. Cuma babitnya bukan nasi mahal, itu buatan orang kita ya. Karena enggak mungkin mereka kenal nasi mahal kan. Nah, demikian. Wallahu alam. Nah, tapi kalau ungkapannya seperti ini, saya langsung setuju gitu ya, langsung muafik gitu. Wala taqa'ul jumlatu na'tan illa idza kana man'utuha nakiratan. Ini pasti demikian. Justru kalau misalkan man'utnya itu tidak berupa nakirah, maka enggak bisa kita nyatakan jumlah tersebut adalah na'at. Kenapa? Karena jumlah yang bisa kita nyatakan na'at tidak lain man'utnya mesti nakirah. Nah, iya, demikian. Nah, begitu. Misal begini, ada ungkapan begini. Tidak lain ayahnya Royan itu adalah laki-laki. Itu pasti, benar kan? Dan enggak bisa dikritis. Tapi kalau saya bilang yang laki-laki itu adalah ayahnya Royan, nah ini kita pasti siapa bilang banyak laki-laki yang bukan ayah Royan kan gitu. Ya kan? Mampu enggak tuh ungkapan saya? Ya kan? Tapi kalau ya mirip kan? Tapi kalau saya katakan ayah Royan itu tidak lain pasti laki-laki. Nah, itu enggak salah. Ya, itu enggak bisa dikritis kan gitu. Nah, itu kita setujui. Tapi kalau misalkan ada orang bilang yang namanya laki-laki itu adalah ayah Royan, kan? Maksudnya yang namanya laki-laki pasti ayah Royan. Ya berapa banyak ayah Royan jadi, dan orang lain enggak punya ayah kan gitu. Ya, wallahu a'lam. Kalau di sini, kalau di sini. Setiap. Oh, di sini wala taqaul jumlatu na'atan. Tidaklah jumlah itu menjadi na'at. Tidaklah jumlah itu menjadi na'at kecuali man'utnya nakirah. Kecuali man'utnya nakirah. Nah, berbeda dengan ungkapan jumlah yang terletak setelah isim nakirah pasti naat. Lain kan gitu. Kan lain kan? Padahal ada juga jumlah yang tidak mesti naat. Ya seperti tadi, ada juga laki-laki yang enggak mesti Bapak Rayyan kan gitu. Ya kan paham kan? Paham kan? Nah, tapi kalau memang ada istisnanya, ada ketentuan-ketentuannya terkait untuk babit tadi, ya mungkin bisa jadi babit tadi salimah. Selamat dia, kan gitu. Jadi kaidahnya terselamatkan. Wallahu a'lam. Jelas kira-kira nih. Iya. Tapi begitu pun nanti kita kalau ada apanya diskusikan aja ya. Ya karena saya juga pengen sharing ya. Kemarin udah sharing sama Pak Saif juga, cuma lupa lagi gitu. Ya, dan bahkan sampai dia bawa bukunya itu ya. Ya nantilah kita bahas sama-sama insyaallah. Ya, contohnya seperti madha yaumun barduhu qaridun qarisun ya. Apa qarisun itu? Enggak tahu saya qarisun. Qaris. Ya kira-kira begitulah intinya, sudah lewat hari yang dinginnya itu qaris, mungkin bersangatan gitu ya. Iya, mungkin bersangatan. Oh, syadidun biasanya. Iya, madha yaumun barduhu syadidun biasanya begitu ya kan. Ya mungkin qarisun bersangatan mungkin. Atau contoh lain, hadza amalun yufidu. Ini adalah perbuatan yang iya bermanfaat, berfaedah. Wa sayati syarhu ma taqaddama 'inda dirasatil jumlati wa makaniha minal i'rab fil babir rabi'. Dan akan datang penjelasan tentang hal ini ya di pelajaran jumlah ya, di pembahasan ya, di pelajaran tentang jumlah dan di tempatnya dan tempat-tempatnya ya. Jadi berarti syarhu ma taqaddama inda dirasatil jumlati wa maka nuha atau wa makaniha nih. Wasayati syarhu wasayati makanuha. Oh iya, berarti wasayati makanuha. Makanuha. Jadi sayati syarhu wa makanuha minal i'rab wal fil babir rabi. Wallahu alam. Jadi nyari ma'tufnya aja pun kebingungan. Tebak-tebak dulu nih, mana ma'tuf yang pas ini kan. Sayati yati syarhu, penjelasannya akan datang. Wa yati makanuha. Ya kan gitu ya. Jadi wa yati inda dirasatil jumlah. Tempatnya itu maksudnya satu. Sayati syarhu ma, kalau ma'tuf alaihi syarhu berarti yati makanuha kan gitu kan. Nah kira-kira ma'tuf alaihnya itu syarh atau ma? Kalau ma'tuf alaihnya ma berarti yati syarhuma wa yati syarhu makaniha kan gitu kan. Kalau ma'tuf alaihnya ma, tapi kalau ma'tuf alaihnya syarh berarti yati syarhu wa yati makanu kan gitu. Nah kira-kira mana yang cocok itu? Ma'tuf alaihnya syarhu berarti yati syarhuma wa yati makanuha gitu ya. Tapi bisa juga bahkan ya, inda dirasatil jumlati wa inda makaniha. Iya, iya, makanya ini ribet loh. Menentukan ma'tuf alai itu sama kayak nentuin apa namanya marja'nya dhamir. Ini balik kemana ini kan nih. Ya mirip-mirip kayak begitu ya. Ribet. Karena namanya nyambung lagi ya enggak masalah ya. Sebenarnya enggak ada masalah, cuma kan ada kalanya nanti dia punya efek apa namanya? Efek ikhtilaf gitu loh. Punya efek menimbulkan ikhtilaf kalau misalkan berbeda i'rab. Tapi kalau berbeda i'rab tidak menimbulkan ikhtilaf, enggak ada masalah. Nah, kita kan kalau bisa kan meminimalisir ikhtilaf yang terjadi kan gitu. Jadi sekalipun i'rabnya berbeda, tapi kalau ikhtilafnya enggak ada, maksudnya tidak memunculkan ikhtilaf. Maksud saya begini. Saat kita bilang nasab namun hukumnya menjadi wajib kan gitu. Kemudian yang satu bilang majrur namun gara-gara bilang i'rabnya jar hukumnya jadi makruh kan gitu. Ah ini kan ikhtilaf jadinya hukum perkara tersebut gitu loh. Tapi kalau misalkan yang satu bilang marfu, yang satu bilang majrur namun efeknya sama-sama wajib, nah itu enggak problem sekali. Yang problem itu saat memunculkan ikhtilaf, ini yang problem. Ya, kita kan ingin kalau bisa ya, jadi khilaf jadi. Otomatis bisa jadi tidak. Tergantung kan gitu. Jadi bisa jadi dia memuncul yang satu gara-gara bilang ma'tuf alaihnya ini, maka ini jadi wajib. Yang satu lagi gara-gara bilang ma'tuf alaihnya yang ini, maka dia enggak wajib kan. Ya, maka kan ikhtilaf jadinya ini. Tapi kalau misalkan penentuan ma'tuf alaihnya tidak memunculkan ikhtilaf, ya saya kira udah kita enggak perlu ribut soal itu. Tapi saat memunculkan ikhtilaf, maka di sini orang akan apa? Memperkuat pandangan dia. Karena punya efek punya istikhrat hukum yang berbeda kan gitu. Tapi kalau istikhrat hukumnya enggak berbeda, ya udah kita enggak perlu perang soal i'rabnya kan gitu. Ya itu dia yang jadi masalah. Jadi perang i'rab ini perang yang sudah lumrah di tengah-tengah para ulama. Kenapa mereka harus perang i'rab? Dikarenakan istikhrat hukumnya berbeda gitu. Kalau istikhrat hukumnya enggak berbeda, saya yakin mereka enggak akan perang. Mau dibaca i, mau dibaca u, ya terserah kan gitu. Nah kan itu yang jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau atau harus takdir sama takdirnya harus sama juga Ustaz? Enggak harus. Ya boleh. Iya. Kita boleh bilang begini, Muhammadun wa Fatimatu. Boleh kan gitu. Iya. Nah itulah yang dia makanya kita perlu dudukkan. Nah di sini kita butuh apa? Butuh kedalaman kita terhadap bahasa gitu. Maksudnya penyelaman kita terhadap bahasa tersebut. Ini mana yang diikuti kan gitu. Kalau fi'il atau kalau menurut pernyataan Ibnu Najjurum ya demikian. Iya, yeah. Kalau menurut pernyataan Ibnu Najjurum ya. Namun enggak tahu saya apakah di sana ada perselisihan belum pernah pula bahas apakah ada perselisihan. Tapi kalau ngelihat pernyataan Ibnu Najjurum bahwa isim ke isim, fiil ke fiil, jumlah ke jumlah, begitu kata beliau. Iya, harus begitu. Itu pernyataan Ibnu Najjurum ya dalam matan Jurumiyah. Wallahu a'lam. Apakah ada yang menyelisihi beliau? Saya belum tahu. Iya. Gitu. Pernah baca? Maksudnya bukan dari kaidah dari baca. Jumpa enggak? Belum pernah. Belum pernah ya, belum. Belum pernah ada fiil ngikut ke isim gitu. Belum pernah. Iya. Malah justru saya jadikan pernyataan Ibnu Najjurum sebagai konsep yang artinya saya tidak akan menjadikan isim sebagai ma'tuf alaih bagi fiil. Iya, karena itu saya jadikan konsep. Kecuali memang nanti antum bisa datangkan ibarah yang lain yang menyatakan bisa. Ya, itu nanti berarti kita akui lah ikhtilaf kan gitu. Yang saya jadikan konsep artinya apa? Berarti saya harus cari itu ma'tuf alaih yang lain karena enggak mungkin itu yang saya jadikan ma'tuf alaih. Kan gitu. Nah, demikian. Kan itu tujuan kaidah kan gitu. Kita jadikan konsep kan gitu. Iya. Wallahu a'lam. Iya, jadi dalil benar, jadi dalil. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.